Radio Muslim Yogyakarta, memurnikan akidah, mendebarkan syiar. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sobat muslim, para pendengar setia Radio Muslim yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari yang berbahagia ini kita dapat bersua kembali di radio kesayangan kita, Radio Muslim Yogyakarta 1467 AM, memurnikan akidah, mendebarkan sunnah. Baik sobat muslim, seperti yang telah Wira informasikan bahwasanya insyaallah bismillahi taala pada kesempatan malam hari ini kita akan bersama-sama menyimak kajian rutin kita setiap hari Sabtu, yaitu malam Ahad, kajian konsultasi seputar hukum keluarga yang dibersamai oleh Ustadzuna Ustadz Aris Munandar Fidahullahu Ta'ala. Dan perlu kami informasikan bahwasanya kajian pada kesempatan malam hari ini merupakan kajian interaktif di mana sobat muslim semua dapat mengirimkan pertanyaan melalui SMS atau WhatsApp ke nomor 0823-2727-5333. Pertanyaan yang sobat muslim kirimkan insyaallah akan kami sampaikan kepada Ustadz, dan insyaallah Ustadz akan menjawab pertanyaan yang dikirimkan oleh sobat muslim semua. Baik, alhamdulillah kita telah terhubung bersama Ustadzuna Ustadz Aris Munandar Fidahullahu Ta'ala, dan insyaallah beliau akan membahas atau membawakan kajiannya sebentar lagi. Untuk itu kami himbau kepada sobat muslim semua untuk sekiranya menyiapkan pena serta kertasnya untuk mencatat hal penting yang insyaallah akan kita dapatkan pada kesempatan kajian malam hari ini. Untuk itu lefadilati Ustadzuna Ustadz Aris Munandar fa'alaihi falatafadbal raskur. Alhamdulillah wa kafa wa salatu wa salamu ala rasulil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa mentabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'id. Kaum muslimin dan muslimah, pendengar setia Radio Muslim Yogyakarta rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan kajian bab nikah dari kitab Manhajus Salikin karya Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimallahu ta'ala. Pembahasan berikutnya, fa'in udima waliyuha aghaba ghaibatan tawilatan awimtana amin taswijiha kuf'an zawajahal hakimu. Maka jika seorang perempuan itu tidak memiliki wali nasab, atau wali nasabnya pergi dengan pergi yang jauh, dengan pergi yang lama, atau wali menolak untuk menikahkan perempuan tersebut dengan lelaki yang sekufu dengannya, maka perempuan ini akan boleh dinikahkan dan bisa dinikahkan oleh al-hakim, oleh penguasa. Bapak dan ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, di poin di sini disampaikan tentang tiga kondisi di mana yang menjadi wali nikah seorang perempuan adalah penguasa. Dan yang dimaksud dengan penguasa di sini dalam konteks keindonesiaan adalah pihak resmi KUA sebagai petugas KUA, bukan sebagai individu yang kerja di KUA. Maka di sini disampaikan ada tiga kondisi. Yang pertama, jika seorang perempuan tersebut tidak memiliki wali, dia tidak punya ayah, tidak punya kakek dari jalur ayah, dan seterusnya, dari daftar wali nikah seorang perempuan tidak ada satupun yang hidup. Seluruhnya telah meninggal dunia, dia hidup sebatang kara. Maka perempuan yang seperti ini, walinya adalah penguasa. Dengan bahasa praktis, perempuan semacam ini tidak bisa nikah kecuali nikah resmi lewat KUA. Ini tidak bisa nikahnya sekedar nikah yang sah menurut agama, karena tidak ada wali nasab yang bisa menikahkannya. Kemudian kondisi kedua, seorang perempuan itu dinikahkan oleh wali hakim atau penguasa adalah manakala wali itu menghilang muddatan tawilatan, dalam masa yang lama, sudah sekian puluh tahun menghilang, 15 tahun, 20 tahun sudah menghilang tanpa jejak, tidak diketahui keberadaannya. Tidak ada satupun yang bisa mengadakan komunikasi dengan pihak wali. Dulu cuma pergi pamit, pergi merantau ke Kalimantan atau ke Sulawesi, dia tinggalkan Jawa. Setelah itu tidak ada lagi kabarnya. Ya, padahal dia meninggalkan istri dan anak, dan anaknya anak perempuan. Maka di sini disampaikan dalam kondisi semacam ini, perempuan tersebut dinikahkan oleh dinikahkan oleh wali hakim. Tidak turun kepada yang lain, namun langsung pindah ke wali hakim alias penguasa. Dalam hal ini adalah KUA sebagai KUA. Kemudian yang ketiga, kondisi ketiga adalah manakala wali menolak untuk menikahkan seorang perempuan di bawah kewaliannya dengan seorang laki-laki yang sekufu. Ketika lelaki yang sekufu ini sudah maju melamar dan penolakan untuk menikahkan itu juga sudah lama, maka tindakan wali semacam ini namanya adol. Semisal wali menolak lelaki tersebut tanpa sebab, atau karena sebab pihak wali meminta mahar yang terlalu besar dan yang lainnya, maka ini tindakan semacam ini disebut adol, yang itu terlarang dalam syariat sebagaimana di surat Al-Baqarah ayat ke-232, fala ta'duluhunna ayyankihna azwajahun, maka janganlah kalian melakukan adol terhadap perempuan yang ingin menikah dengan calon suaminya atau dengan menikah dengan mantan suaminya. Demikian juga mengingat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza atakum man tardawna khuluquhu wa dinahu, jika datang kepada kalian lelaki yang kalian sukai akhlak dan agamanya, maka nikahkanlah. Jika kalian tidak melakukannya, akan terjadi kerusakan, terjadi bahaya di muka bumi dan kerusakan yang besar. Diatkanlah At-Tirmidzi. Nah, dalam tiga kondisi ini, maka zawwaja al-hakimu, maka wali hakimlah walinya. Yang dimaksud dengan al-hakim di sini adalah waliul amri, penguasa. Jadi aslinya wali hakim itu penguasa, yang boleh jadi namanya adalah raja, namanya presiden, atau yang lainnya. Maka kepala negara itu adalah wali. Setiap perempuan yang tidak punya wali karena tiga kasus sebagaimana yang telah disebutkan. Dalilnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-sultanu waliyyu man la waliya lahu. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dan Abu Dawud, Nabi katakan penguasa adalah wali nikah bagi perempuan yang tidak memiliki wali. Kemudian Bapak dan Ibu, kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, poin selanjutnya di matan manhajus salikin adalah wala buddha min ta'yini man yaqa'u 'alaihil aqdu. Tidak boleh tidak, alias harus ada ketegasan tentang siapakah yang dinikahkan. Fala yasihu zawajtuka binti walahu ghairuha. Maka tidaklah sah ketika seorang wali mengatakan kunikahkan engkau dengan anak perempuanku, padahal dia punya banyak anak perempuan. Maka ini tidak sah, hatta yumayizaha bismiha awasfiha. Ini tidak sah sampai dia tegaskan yang mana dengan menyebut namanya atau menyebutkan ya, sifat ya, sifatnya. Maka di poin ini kembali kita lanjutkan pembahasan tentang syarat sah pernikahan, yaitu ta'yinu zaujain, kejelasan siapakah pengantin perempuannya dan siapakah pengantin laki-lakinya. Maka di antara syarat sah pernikahan adanya kejelasan siapa yang jadi manten, yang laki-laki, manten laki-laki itu siapa, manten perempuan siapa. Di antara alasan kenapa ini jadi syarat, karena boleh jadi seorang wali itu memiliki sejumlah anak perempuan, maka tidak boleh tidak harus ada ketegasan. Ketegasannya boleh dengan nyebut nama. Semisal kunikahkan engkau dengan anak perempuanku yang bernama Fatimah. Atau penegasan tersebut dengan menyebutkan sifatnya. Kunikahkan dirimu dengan anak perempuanku yang paling besar. Atau anak perempuanku yang nomor dua. Demikian juga mantan laki-laki, pengantin laki-laki juga harus ada ketegasan siapakah dia. Maka ya, di ijab kabul disampaikan kunikahkan anak perempuanku fulanah ya, dengan ya, lelaki bernama Fulan bin Fulan ya. Maka kemudian disampaikan di matan manhajus salikin bahwasannya supaya sah ya, maka wali seorang perempuan ketika menikahkan dia menegaskan siapakah anak perempuan yang dia nikahkan, atau kalau tidak nyebut nama menyebutkan sifatnya, semacam yang tua atau yang nomor satu, yang nomor dua atau yang ragil, atau anak perempuanku yang jadi dokter ya, atau anak perempuanku yang kerja sebagai PNS di sini, dan kalimat-kalimat yang lain yang menunjukkan jelas siapakah yang dimaksudkan. Kemudian Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, kemudian syarat pernikahan yang terakhir selanjutnya adalah wala buta aidan min adamil mawani'i bi ahadi zaujaini. Ya. Maka ya, tidak boleh tidak ya, pada masing-masing dari pengantin laki-laki dan perempuan itu bebas dari faktor penghalang sahnya pernikahan. Ya, maka inilah syarat terakhir untuk sahnya pernikahan, yaitu khuluwu zaujaini minal mawani'i. Pengantin laki-laki dan pengantin perempuan itu terbebas dari faktor penghalang keabsahan pernikahan. Nah, apa itu faktor penghalang keabsahan pernikahan? Hubungan mahram diantaranya. Dan hubungan mahram itu bukan satu-satunya faktor penghalang keabsahan pernikahan. Ada juga faktor penghalang keabsahan pernikahan selainnya. Diantaranya adalah ketika seorang laki-laki itu punya 4 orang istri, maka tidak boleh nikah dengan wanita yang kelima, keenam, bahkan sampai ke-10. Padahal belum ada yang dicerai dari salah satu dari 4 istrinya. Maka pernikahan yang dengan istri yang kelima atau keenam dalam keadaan 4 istrinya itu masih jadi istrinya adalah pernikahan yang tidak sah alias perzinahan. Kalau tidak salah pernah ada berita di tempat kita, ada seorang laki-laki di satu tempat di Indonesia yang punya istri 10 misalnya. Maka ini meskipun dianggap nikah, dia bukan nikah untuk istri yang kelima, keenam, ketujuh, kedelapan, kesembilan, dan ke-10. Kemudian di antara faktor penghalang sahnya akad nikah adalah manakala seorang perempuan dalam kondisi menjalani masa iddah dan masa iddahnya belum selesai. Ya. Maka menikahi seorang perempuan yang dalam kondisi masa iddah adalah pernikahan yang tidak sah dengan sepakat seluruh ulama. Maka kesimpulannya, maka di antara syarat sah pernikahan pengantin laki-laki dan perempuan terbebas dari faktor penghalang sahnya pernikahan. Yang tadi telah disebutkan di antara contohnya, maka jika dijumpai faktor penghalang, maka akad nikah tidak sah. Dan jika faktor penghalangnya itu tidak ada, nah inilah akad nikah yang sah. Kemudian Bapak dan Ibu kaum muslim dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya sedikit kita masuk pada bab berikutnya, yaitu bab wanita-wanita yang haram dinikahi. Di Manhajus Salikin disampaikan oleh penulis rahimallahu taala, babul muharramat fin nikahi, bab tentang wanita yang haram untuk dinikahi. Wa hunna qismani, dan wanita yang haram dinikahi itu ada dua macam. Yang pertama, muharramatun ilal abadi, haram dinikahi selamanya. Kemudian yang kedua, muharramatun ila amadin, haram dinikahi sementara waktu. Kemudian wanita yang haram dinikahi selamanya itu dari jalur nasab ada 7 jenis perempuan. Dia adalah ibu dan seterusnya ke atas, anak perempuan seterusnya ke bawah. Ya, termasuk di antaranya adalah banatil ibni, cucu perempuan. Demikian juga saudara perempuan mutlaqan dengan semua jenisnya, baik sekandung, sebapak ataupun seibu. Demikian juga anak saudara perempuan. Ya, demikian juga anak perempuan dari saudara laki-laki alias keponakan dari saudara laki-laki. Demikian juga ya, bibik dari jalur bapak, bibik dari jalur ibu. Ya, dan itu betul-betul bibiknya dalam artian saudara ibunya atau saudara bapaknya dan seterusnya ke atas, yaitu saudara saudari kakeknya, saudari buyutnya dan seterusnya. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, pembahasan tentang wanita yang haram dinikahi bisa disimak di surat An-Nisa ayat yang ke-23. Allah jelaskan di sana ya, sejumlah perempuan yang haram dinikahi. Allah sebutkan 7 perempuan dari jalur nasab, darah dan kelahiran yang haram untuk dinikahi. Dan wanita yang haram dinikahi itu ada 3 macam. Yang pertama, haram dinikahi karena ya, faktor nasab, darah atau kelahiran dan keturunan. Inilah yang disebut dengan kerabat. Kemudian ada yang haram dinikahi karena persusuan, dan ada yang haram dinikahi karena hubungan perkawinan. Wanita yang haram dinikahi karena hubungan darah dan kelahiran itu ada 7. Ya. Yang pertama adalah ibu dan seterusnya ke atas. Ya, yang dimaksud dengan ibu dan seterusnya ke atas adalah ibu, ibunya ibu dan seterusnya. Demikian juga ibunya bapak dan ibunya, ibunya bapak dan seterusnya ke atas. Kemudian yang kedua, anak perempuan, dan termasuk anak perempuan dalam hal ini cucu perempuan, baik cucu perempuan dari anak perempuan atau cucu perempuan dari anak laki-laki. Maka anak perempuan, kemudian cucu perempuan dari anak perempuan, kemudian cucu perempuan dari anak laki-laki, dan seterusnya ke bawah. Kemudian yang ketiga, saudara perempuan dengan semua jenisnya, yaitu saudara perempuan sekandung. Sekandung artinya bapak dan ibu itu, bapak dan ibunya sama dengan kita. Maka saudara perempuan kandung saya artinya dia dengan saya, bapaknya sama, ibunya sama. Kemudian ya, kemudian saudara saudari sebapak, bapaknya sama, ibunya berbeda. Boleh jadi bapak nikah dua kali atau bapak poligami. Maka nanti akan ada saudara sebapak atau saudara seibu, ibu nikah dua kali. Setelah cerai atau ditinggal mati oleh suami pertama, beliau nikah lagi. Maka kemudian dari pernikahan lagi ini lahir seorang perempuan. Nah itu saudara perempuan seibu dengan saya. Dan maka kalau saudara seibu atau saudara sebapak itu mahram. Tapi kalau dalam bahasa Jawa anak gawan itu tidak mahram. Janda punya anak laki, janda punya anak perempuan, nikah dengan duda punya anak laki-laki. Maka anak perempuan si janda, kemudian janda sama duda ini nikah. Maka anak perempuan si janda dengan anak laki-laki si duda itu bukan mahram. Bisa juga sekalian dinikahkan. Bahkan jika gede dan masing-masing ikut bapak dan ibunya, sebaiknya dinikahkan aja. Pertama ngirit, sekalian pesta nikahnya. Kemudian aman, nanti ketika si janda dan duda ini satu rumah, maka anak si janda dan anak si duda dinikahkan juga, satu rumah tidak masalah. Tapi jika tidak, maka salah satu harus dikoskan. Salah satu dikoskan. Kenapa? Karena ketika janda sama duda ini, karena sudah suami istri satu rumah, tentu ada kondisi di mana rumah itu sepi, tidak ada siapa-siapa. Maka kemudian ketika anak si janda yang perempuan ikut ibunya, anak laki-laki si duda ikut bapaknya, maka mereka berdua bisa berduaan. Ketika bapak dan ibu mereka masing-masing pergi dengan urusannya masing-masing, dan ini bahaya. Oleh karena itu, satu hal yang baik-baik saja, manakala ini juga sekalian dinikahkan supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diharapkan. Kemudian, di antara yang keempat perempuan yang haram untuk dinikahi selamanya adalah anaknya saudari perempuan. Anaknya saudari perempuan, boleh jadi anaknya saudari perempuan sekandung atau sebapak atau seibu. Maka masing-masing punya anak perempuan, maka itu mahram. Dan bawahnya lagi anak perempuan, kemudian cucu perempuannya lagi, sama juga mahram. Demikian juga anak perempuan dari saudara laki-laki. Baik saudara laki-laki ini, saudara laki-lakinya sekandung, sebapak ataukah seibu. Ketika dia punya anak perempuan, itu mahram dengan saya. Mahram selama-lamanya. Saya punya saudara laki-laki, sekandung, sebapak, dan seibu. Masing-masing punya anak perempuan. Maka semuanya adalah mahram dengan saya. Kemudian paman atau kemudian bibi. Namun perlu diketahui bahwasanya dalam aturan fikih bahwasanya suami bibi itu bukan paman. Demikian secara hukum. Demikian juga istri paman itu bukan bibi secara hukum, meskipun boleh saja dipanggil paman atau bibi dalam bahasa keseharian, namun itu bukan bahasa hukum. Kemudian perlu diketahui ada istilah bibi ke atas. Perlu diketahui yang namanya bibi atau paman dalam hukum dalam agama kita itu saudaranya bapak itu paman atau bibi, kalau laki-laki paman, kalau perempuan bibi. Kemudian saudaranya kakek saya itu juga paman dan bibi, kalau laki-laki paman, kalau perempuan bibi. Saya punya mbah buyut, saudaranya itu secara hukum statusnya adalah paman ataukah bibi. Maka bapak saya, kemudian simbah saya, mbah buyut saya punya mbah canggah misalnya. Saya punya mbah canggah, maka saudaranya mbah canggah saya itu paman dan bibi. Kalau laki-laki paman, kalau perempuan bibi. Saya masih punya mbah waring misalnya. Nih, maka saudaranya mbah waring itu paman ataukah bibi. Kalau laki-laki paman, kalau perempuan bibi. Nih, ini dari jaluk bapak. Nih, maka bibi ke atas, yang dimaksud bibi ke atas itu boleh jadi bibi ke atas dari jalur bapak, itu artinya saudara perempuannya bapak, atasnya lagi saudara perempuannya kakek, atasnya lagi saudara perempuannya mbah buyut, atasnya lagi saudara perempuannya mbah canggah, atasnya lagi saudara perempuan mbah waring, kemudian atasnya lagi mbah canggah, dan seterusnya. Demikian juga yang ketujuh. Kemudian yang ketujuh adalah bibi dari jalur ibu. Ya, bibi dari jalur ibu. Ya, bibi jalur dari jalur ibu boleh jadi saudara perempuannya ibu. Ya, kemudian termasuk ibu itu adalah umil um, ibunya ibu. Ibunya ibu berarti nenek dari jalur ibu. Nah, ketika nenek dari jalur ibu ini punya saudari perempuan, nah ini bibi dari jalur ibu. Kemudian ibunya nenek ini, ibunya nenek ini umil jaddah, ibunya nenek. Nah, ibunya nenek itu tergolong ibu, sehingga jika dia punya saudara perempuan, maka namanya adalah bibi dari jalur ibu. Demikian juga termasuk nenek itu adalah umul ab. Umul ab, ibunya bapak. Ibunya bapak itu nenek. Nah, ketika ibunya bapak itu punya saudara perempuan, maka dia statusnya bibi. Statusnya bibi. Kemudian demikian seterusnya ke atas. Itulah tujuh perempuan yang haram dinikahi selamanya, yang semuanya ketujuh-tujuhnya ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surat An-Nisa ayat yang ke-23. Demikian materi pengantar kesempatan malam hari ini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam wa aghdana alhamdulillahi rabbil alamin. Baik sahabat muslim, baru saja kita bersama-sama menyimak kajian yang dibawakan oleh Ustazuna Ustaz Aris Munandar fidahullahu taala pada kesempatan malam hari ini. Materi pembuka, dan insyaallah kita akan lanjutkan ke sesi selanjutnya, yaitu sesi tanya jawab. Dan kembali kami informasikan kepada sahabat muslim yang memiliki pertanyaan seputar kajian konsultasi keluarga pada kesempatan malam hari ini, bisa mengirimkan pertanyaan melalui SMS atau WhatsApp ke nomor 0823-2727-5333. Baik, kita akan masuk ke pertanyaan yang pertama Ustadz pada kesempatan malam hari ini. Ini agak panjang Ustadz pertanyaannya Ustadz. Akan ya, kami silakan bacakan. Baik, ana sedang dilanda permasalahan dengan istri ana Ustadz. Istri menganggap bahwa ana tidak bisa memprioritaskan dirinya yang sedang hamil, dan malah terus memikirkan ibu ana. Di sisi lain, saya merasa ada peluang untuk bisa berjalan berbarengan antara berbakti kepada ibu atau orang tua dan melayani istri tanpa mengalahkan salah satunya. Salahkah jika saya di kondisi atau dalam kondisi tersebut? Saya masih memikirkan ibu saya, dan istri saya melihat bahwa saya tidak memprioritaskannya. Istri berpandangan bahwa saya tidak mengerti keadaan dirinya yang sedang hamil, sementara saya sudah berusaha semaksimal mungkin agar lebih bisa memahami istri saya. karena istri saya ini tidak terima dengan perlakuan saya yang dianggap lebih mementingkan ibu saya, maka sang istri pun secara tiba-tiba mengembalikan mahar dan meminta cerai kepada saya, Ustadz. Apakah dengan pengembalian mahar tersebut sudah bisa dikatakan bercerai? Dan bagaimana Islam mengatur hak-hak dua orang wanita, yaitu ibu dan istri, yang dalam lindungan para lelaki di waktu yang bersamaan? Dan mohon doanya juga, Ustaz, agar saya bisa selesai dari masalah ini. Mohon pencerahannya, Ustaz. Di antara poin yang ditanyakan adalah tentang masalah khulu, yaitu permintaan cerai dari istri dengan mengembalikan pemberian suami. Di antaranya adalah mengembalikan mahar. Maka apakah semata-mata mengembalikan mahar berarti terjadi perceraian dan perpisahan? Jawabannya bukan. Belum terjadi, ya, kecuali ketika istri mengatakan, ini kamu saya bayar, maharmu saya pulangkan, ceraikan saya. Kemudian suami mengatakan, saya ceraikan dirimu. Maka terjadilah perceraian atau bubarnya rumah tangga dengan status khulu. Adapun jika istri cuma sekedar, ini mahar yang dulu kamu berikan pada saya pulangkan, maka semata-mata itu belum terjadi perceraian dalam artian bubarnya rumah tangga. Kemudian yang kedua, ya, inilah dilema anak laki-laki. Nih, terutama kalau dia adalah anak laki-laki satu-satunya. Jadi satu sisi ibu itu cemburu. Ketika anak laki satu-satunya ini bersama istrinya. Namun di sisi yang lain bisa juga istri cemburu dengan ibu mertuanya sendiri ketika anak laki-laki ini nemenin ibu kandungnya. Maka seringkali jika tidak dikondisikan dari awal, seringkali laki-laki yang terutama jika dia anak laki-laki tunggal itu kemudian berada dalam posisi berbagaikan si buah si malakama. Oleh karena itu, maka seharusnya idealnya dari awal sudah dikondisikan. Dikondisikan, ibu dikondisikan. Dicarikan istri, kita cari istri yang cocok dan nyaman dengan hatinya ibu. Kemudian kita sampaikan, dipingkan juga kepada calon, saya anak laki-laki satu-satunya. Saya anak laki-laki satu-satunya, dan baik itu anak laki-laki satu-satunya ataukah bukan, maka ya, anak laki-laki itu milik ibunya. Maka tolong maklumi, ya, tolong maklumi jika kemudian ibu, jika saya memberikan khidmat pelayanan kepada ibu demikian dan demikian, saya tetap berupaya untuk menengahi di antara dua perempuan. Tapi ya, yang namanya kemampuan manusia kadang sesuai dengan harapan dan kadang tidak. Maka tolong maklumi diriku. Demikian di awal pernikahan. Atau jika di awal pernikahan tidak terdapat kontrak semacam ini, maka sampaikan kepada istri bahwasannya meskipun sudah menikah, anak laki-laki itu tetap punya kewajiban berbakti kepada orang tuanya, berbakti kepada ibunya, berbakti kepada bapaknya. Sebagaimana anak perempuan setelah menikah juga tetap punya kewajiban berbakti pada orang tuanya sebatas kemampuan yang memungkinkan, sebatas kemampuan yang ada. Namun dia dituntut oleh agama untuk lebih mengutamakan suaminya daripada orang tuanya. Ya, maka fahamkan tentang bagaimanakah posisi istri, posisi ibu ya, dalam aturan Islam. Itu kiat penting supaya kita sebagai laki-laki tidak menderita ketika berada di antara dua perempuan semacam ini. Nah, baik, syukran Ustaz, jazakallahu khairan atas penjelasan dari pertanyaannya, dan semoga menjadi pencerah juga bagi si penanya pada kesempatan malam hari ini. Dan kita akan lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini tentang keluarga suami saya, Ustaz. Saya diajak suami untuk tinggal di rumah kakek dari suami saya. Intinya, saya dan suami saya disuruh menjaga orang tua mereka. Seiring berjalannya waktu, saya sering difitnah oleh anak-anak dari kakek suami saya. Bahkan saya sempat diusir, sedangkan saya tidak tahu apa salah saya. Dan saya minta kepada suami saya untuk pindah. Akan tetapi, suami saya lebih memilih untuk menjaga kakeknya. Sedangkan saya tinggal di rumah itu selalu didolimi oleh anak-anaknya yang punya rumah. Dan suami saya pun memberikan pilihan kepada saya, jika saya keluar dari rumah, maka saya tidak dinafkahi lagi. Sedangkan kalau saya tetap tinggal di situ, suami saya tidak pernah mengerti penderitaan yang saya rasakan. Ini bagaimana solusinya, Ustaz, terhadap permasalahan yang saya hadapi? Dan apakah dosa apabila saya dan suami saya pergi dari rumah dan tidak menjaga kakek dari suami saya tersebut? Mohon penjelasannya, Ustaz. Satu permasalahan yang melibatkan banyak pihak, tentu tidak bisa kita berikan respon yang tegas. Ya, selalu kita katakan jika memang demikian. Ya, maka di antara jika memang demikian sebagaimana disampaikan oleh penanya, maka ada beberapa poin yang patut untuk diperhatikan. Ya. Yang pertama, betul yang namanya berbakti kepada orang tua itu tidak hanya terbatas berbakti kepada bapak dan ibu, termasuk berbakti kepada orang tua, berbakti kepada kakek dan nenek. Namun tentu ketika kondisinya di sini ada kakek dan nenek ini masih punya anak, maka tentu anak-anak ini yang lebih wajib untuk berbakti kepada bapaknya daripada cucu berbakti kepada kakeknya. Kemudian satu hal yang juga betul, di antara syarat perempuan itu berhak untuk mendapatkan, seorang istri berhak untuk mendapatkan nafkah dari suami, salah satu syaratnya adalah ikut suami. Ketika istri ini tidak mau ikut suami, tinggal bersama dengan suami, maka dia secara hukum, ya hukum fikih, dia tidak berhak untuk dinafkahi. Boleh tidak dinafkahi oleh pihak suami. Dan namun tentu suami yang baik itu juga memperhatikan kondisi istrinya. Jika memang kondisi istrinya susah, semestinya dia tahu kalau istrinya difitnah oleh paman-pamannya, ini paman-paman si suami, dan tentu suami juga bisa ngerti ini fitnah yang benar ataukah tidak. Seandainya itu adalah satu hal yang benar, satu hal kemudian itu adalah sekedar fitnah dan tuduhan tanpa bukti kebohongan, tentu si suami ini wajib objektif. Yang benar dikatakan benar, yang salah dikatakan salah, meskipun itu pamannya sendiri. Tidak boleh kemudian ketika pamannya sendiri semuanya dianggap benar, sehingga istrinya dianggap salah. Jika memang kondisinya kondisi yang tidak nyaman, dan si suami sebagai cucu ini ingin tetap berbakti kepada kakeknya, maka di antara solusinya adalah kontrak rumah di dekat situ, yang tidak jauh dari rumah kakek, sehingga bisa lebih nyaman, namun juga tetap bisa nengok kakek, ya, sehingga rumahnya jadi tetangganya kakek, jadi cuma 100-200 meter dari rumahnya kakek, sehingga istri itu bisa nyaman dan wajib bagi suami untuk memberikan kenyamanan untuk istrinya. Ya, khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian laki-laki adalah yang paling baik dengan istrinya, dan aku adalah orang yang paling baik di antara kalian dengan istri-istriku. Nah. Baik, terima kasih Ustaz. Jazakallahu khairan atas jawaban dari pertanyaan yang kedua pada kesempatan malam hari ini, dan semoga jawaban dari Ustaz bisa menjadi pencerah juga bagi si penanya. Baik, kita akan lanjut ke pertanyaan selanjutnya, dan mungkin ini pertanyaan terakhir ya pada kesempatan malam hari ini melihat waktu yang telah mepet pukul 21.00. Baik, pertanyaan terakhir Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Semoga Allah senantiasa melindungi Ustadz dimanapun Ustadz berada. Amin. Ustadz, saat ini saya bekerja di tempat yang ada seorang laki-laki yang berorientasi seksual menyimpang. Kemudian kantor kami juga sedang mengkampanyekan kesamarataan, diversity, feminisme, dan lain sebagainya Ustadz. Yang jadi pertanyaan, bagaimana hukum saya bekerja di sana Ustadz, dan bagaimana saya harus memposisikan diri saya saat bekerja di sana? Mohon penjelasannya Ustadz. Untuk tanggapan yang tegas, maka kita perlu tahu kerjaan apa di kantor tersebut, dan kenapa di kantor tersebut ada misi melegalkan semua bentuk orientasi seksual. Nah, ini satu hal yang sangat penting untuk memberikan tanggapan yang lebih jelas. Jika jika memang kemudian dia kerja di satu lembaga yang memang lembaga ini tujuannya untuk mempropagandakan pelegalan terhadap semua bentuk orientasi seksual, maka saya katakan haram untuk kerja di tempat tersebut. Karena itu bagian dari tolong menolong, bukan hanya kemaksiatan namun kekafiran. Tapi jika itu lembaga biasa, misalnya kerja di bidang di kantor perusahaan tambang misalnya, namun karena ini perusahaan asing sehingga di kantor tersebut berlaku bahasanya mau homo, mau lesbi, mau normal, silahkan. Tidak dinilai sebagai satu kejahatan menurut pihak kantor. Maka minimal seorang muslim hendaknya merasa tidak nyaman kerja di kantor semacam ini, perlu dipertimbangkan untuk cari tempat yang lain. Apalagi kantor yang punya anggapan semacam ini berada di negeri Indonesia ya, secara legal tidak membenarkan pernikahan sejenis homoseksual ya, secara legal ya, sementara ini secara ya yang dilegalkan hanya pernikahan lawan jenis. Nah, maka kantor ini tidak sejalan dengan hukum agama kita, namun juga tidak sejalan dengan hukum resmi yang ada di negeri kita. Demikian yang kita bisa respon berkenaan dengan sejumlah pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat untuk ya saya pribadi dan Bapak dan Ibu sekalian. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada siapa saja yang menyimak acara ini dengan baik, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan aktivitasnya, kegiatannya menyimak acara ini sebagai amal soleh yang memperberat timbangan kebajikan kita semua di hari akhir nanti, di hari tidaklah bermanfaat harta dan anak, kecuali orang menghadap Allah dengan membawa hati yang baik dan amal yang soleh. Demikianlah sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam wa rada'ana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.